Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tingkat dari Baqit Al-Hujaili. Beliau dilahirkan di kota Madinah Nabawiyah pada tanggal 1 bulan 7 1388. Adapun jenjang pendidikan, beliau mendapatkan gelar strata 1 derajat naikannya tahun 1413 Hijriah. Kemudian melanjutkan sehingga mendapat gelar magister di Jam Al-Kitab Sunnah dari Jami'ah Ummul Qura dari Universitas Ummul Qura pada tahun 1420 Hijriah. Dan tesis beliau ketika menyelesaikan program magister berjudul Kitabul Hudud Minat Tawdih Syarhul Jami' As-Sahih Ibnul Mulaqqin. Kemudian beliau mendapatkan gelar doktorah di jurusan Fiqh Sunnah di Jami'ah Islamiyah, Islamic University di Nabawiyah pada tahun 1427 Hijriah. Dan tesis beliau berjudul Ajwibah Ibn Al-Qayyim Anil Ahadith Allati Zahiruha At-Ta'arub. Adapun pekerjaan yang beliau jalani diantaranya adalah dosen di Kuliyatul Hadith Jami'ah Islamiyah, Islamic University Madinah Nabawiyah. Kemudian di dalam bidang dakwah, beliau ikut serta di beberapa seminar yang diadakan di Islamic University Madinah, yang diadakan di beberapa kota di Kerajaan Saudi Arabia maupun di luar Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian beliau juga aktif di penyuluhan haji dan konseling agama yang diadakan oleh Kementerian Haji, Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi. Beliau lahir di kota Madinah pada tanggal 13 bulan 5 1392 Hijriah atau bertepatan dengan 1972 Masehi. Beliau pada saat ini adalah salah seorang dosen di jurusan akidah di Islamic University Madinah. Jenjang pendidikan yang beliau lalui strata 1 dari kuliah syariah di Jami'ah Islamiyah Islamic University Madinah pada tahun 1413 Hijriah dengan predikat Islam. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di bidang Usulul Fiqh dari Jami'ah atau Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh tahun 1420 Hijriah juga dengan predikat istimewa. Dan judul tesis beliau ketika menyelesaikan program magister adalah Mura'atul Khilaf fil Fiqhi Ta'silan wa Tatbiqan. Kemudian beliau melanjutkan ke program S3 di jurusan akidah di Universitas Madinah dan menyelesaikan program S3 pada tahun 1426 Hijriah juga mendapatkan predikat istimewa. Judul tesis beliau di program S3 Al-Masail Aqadiyah Al-Muta'alliqah Bil-Hasanat Wasi'ah Jama'an Dirasatan. Aktivitas beliau dari sisi dakwah, beliau aktif di bimbingan agama di bawah Kementerian Haji Kota Madinah dan Mekah. Dan beliau juga memberikan pelajaran ilmiah di Madinah di beberapa masjid di bidang akidah dan fikih. Kemudian dia juga ikut serta dalam mengajar di beberapa acara seminar di beberapa tempat di Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian beliau juga aktif dalam beberapa seminar yang diadakan di luar Kerajaan Saudi Arabia, beberapa negara yang diadakan oleh Universitas Islam Madinah. Begitu juga seminar-seminar yang diadakan oleh Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia. Dan diantaranya adalah acara yang saat ini kita hadiri. Kemudian beliau juga menjalin kerjasama dengan markas dakwah di Madinah dengan memberikan pelajaran, pengajian di beberapa masjid yang ada di kota Madinah. Demikian kaum muslimin dan muslimat, biografi singkat kedua narasumber kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati umur para masyayikh dan memberkati usaha beliau-beliau ini. Dan selanjutnya kami memberikan kepada Ustaz Maududi. Demikianlah kita dengarkan bersama biografi singkat kedua masyayikh Abu Fadilah. Dan pada kesempatan ini kita akan langsung masuk kepada sesi pertama daripada naguah ini atau muhadhar ini. Dan muhadhar pertama ketika oleh Syekh Abu Ahmad bin Baqir al-Hijaili. Dan muhadhar terula, nada terula, nukadir bin Fadilah Syekh Abi Ahmad Muhammad bin Baqir al-Hijaili. Baik, pada tafadhal, masyhur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمما يفرح القلب ويسعد النفس أن نلتقي بإخواننا المسلمين في هذه البلاد الطيبة التي عرفت بأصالتها في الإسلام، التي عرفت بقوة عاطفتها الدينية وحسن أخلاق أهلها. فنسأل الله جل وعلا كما جعلنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين. Setelah mengucapkan syukur kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengungkapkan rasa sukacita bisa bertemu dengan kita semuanya muslimin yang ada di tempat kita ini, di mana masyarakat Indonesia yang dikenal berpegang teguh kepada agama Islam dan terkenal dengan kepribadian dan etika yang mulia. Dan beliau sangat senang bertemu dengan kaum muslim semuanya, dan beliau berdoa mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Al-haqiqah ana mutatafilun ala mithli hadhihi al-majalis innama ana talibu ilmin. وهذه البلاد مليئة بالعلماء وطلاب العلم، فقد جاء إلى بلادنا إلى السعودية شباب كثير من هذه البلاد درسوا وتعلموا وأصبحوا مشاعل خير ودعاة هدى، استفاد الناس من دعوتهم مع وجود العلماء من قبل في هذه البلاد. وإنما هذه مشاركة من باب التعاون على البر والتقوى، من باب المعاونة على الخير، وإلا فليس ثمة أمر زائد على ما عند إخواننا. Selanjutnya Syekh mengungkapkan yang beliau rasakan bahwasanya beliau datang ke sini sedikit membawa sesuatu yang mengganjal di hati, di mana masyarakat Indonesia dikenal dengan banyaknya para ulama, para penuntut ilmu yang memiliki ilmu dan kemapanan di dalam agama Islam. Dan Syekh datang sebagai seorang penuntut ilmu juga yang ingin ikut serta di dalam sing tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. dan saling menukar pengetahuan semasa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kedatangan beliau ini. Ayuhal ikhwatul akarim, mawdu'una mawdu'un 'azim yahtajuhu kullu muslim ala wa huwa kalimatut tauhid syahadatu an la ilaha illallah. هذه الكلمة بها تدخل الإسلام وبها تدخل الجنة، كما أنها مفتاح الإسلام فكذلك هي مفتاح الجنة. من لم يأتي بهذا المفتاح فإنه لن يفتح له. Tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini adalah tema yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh setiap Muslim, yaitu tema berbicara tentang tauhid, di mana tema ini akan menjadi kunci seseorang masuk ke dalam agama Islam dan kunci untuk seseorang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kunci ini, maka seseorang tidak akan bisa untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kama annahu yanbaghi lil muslimi أن يردد هذه الكلمة في كل حين وفي كل زمان، فكذلك ينبغي له أن يتعلم وأن يعرف ما دلت عليه هذه الكلمة في كل وقت، وذلك لأن هذا الموضوع مما تحبه النفوس المؤمنة. كلمة التوحيد والحديث عنها تحبه النفوس المؤمنة الموحدة المتعلقة بالله جل وعلا، بخلاف من فسد قلبه أو مرض فإنه يكره الكلام عن هذه الكلمة، وذلك لوجود الفساد في قلبه. أما المؤمن صحيح القلب فإنه كلما ازداد الحديث عن هذه الكلمة كلما ازداد شوقا إلى سماعها. كلمة التوحيد adalah satu kalimat seyogianya selalu diulang-ulang oleh setiap muslim di setiap waktunya. Kalimat yang seharusnya dipelajari oleh setiap muslim dan dia ketahui apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Kalimat yang disukai oleh setiap hati kaum muslimin, di mana kalimat ini dengan sesuatu yang memang dia butuhkan, yang memang dia harapkan. Berbeda dengan kondisi orang yang ada penyakit di hatinya, dia membenci ketika seseorang berbicara tentang masalah ini karena penyakit dan kerusakan yang telah tertanam di dalam hatinya. Yadhkurullahu jalla wa ala qismayn minan nas 'inda al-hadith 'an hadhihi al-kalima aw 'an at-tauhid aw 'an Allah 'azza wa jalla. Fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله عز وجل وحده، إذا ذكر التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بتوحيد الله عز وجل، وذلك لفساد قلوبهم. لكن إذا ذكر الله، إذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكرت الأصنام، إذا ذكرت عبادة غير الله من الصالحين والأولياء، فرح واطمأن بهذا الذكر. لكن إذا ذكر الله وتوحيد الله عز وجل فإنه يضيق صدره بهذا الكلام ويضيق ضرعا بهذا الحديث، بخلاف أهل الإيمان وأهل التوحيد فإنهم يحبون الحديث عن هذه الكلمة، يحبون الحديث عن توحيد الله وعن الإيمان بالله عز وجل، ويرغبون في هذه المجالس كما أنهم يحبون التوحيد ويرغبون فيه. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi manusia menjadi dua kelompok di hadapan kalimat ini. Allah nyatakan di dalam firman-Nya yang bermakna, jika seseorang ketika disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, ada yang batasi hatinya. Akan tapi ketika disebutkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa senang dan dia merasa hatinya menjadi damai. Hal ini karena penyakit yang telah bercokol di dalam hatinya. Kemudian ada juga orang-orang yang senang mendengarkan kalimat ini, yang senang mempelajarinya, yang dia merasakan kebutuhan akan mempelajari kalimat ini. Itulah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang mencintai kalimat tauhid. Wal hadithu an at-tauhid wal hadithu an kalimat at-tauhid laysa khassan biman arada an yadkhul al-islam hatta yu'arraf biha wa laysa khassan biman fasadat 'aqidatuhu hatta yarji' an hadha al-fasad ولكن كل أحد يحتاج إلى التذكير في هذه الكلمة وإلى التذكير في هذا المجال وذلك لأن الشيطان أحرص ما يكون على إيقاع الناس في ضد هذه الكلمة وضد ما دلت عليه ولهذا نجد أن الأولياء والصالحين العارفين بالله عز وجل الأنبياء كانوا يخافون من الوقوع في ضد هذه الكلمة ويتضرعون إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين يسألون الله عز وجل أن يبعدهم ويجعلهم في جانب والشرك في جانب قال إبراهيم خليل الله والذي بنى بيت الله أبو الأنبياء الذي زكاه الله عز وجل فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قانت لله مطيع لله مداوم على طاعة الله وكان مائلا عن الشرك حنيفا ولم يكن من المشركين ومع ذلك يدعو ويتضرع ويبتهل ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لماذا؟ إنهن أضللن كثيرا من الناس كثير من الناس ظلوا في هذا المجال ظلوا وتخطوا وبغوا كثير من الناس انحرفوا عن هذا الصراط فسلكوا غير سبيل المؤمنين فعبدوا غير الله عز وجل إنهن أضللن كثيرا من الناس إذا كان الأمر كذلك وكثير من الناس من يقع في ضد هذه الكلمة فإن الواجب على المسلم أن ينتبه وأن يحرص على معرفة هذه الكلمة وما دلت عليه وما هو ضدها حتى يجتنبه وألا يمل من سماع هذا الحديث ففيه النجاة في الدنيا والآخرة. Mempelajari kalimat tauhid bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam atau bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang menyimpang dari agama Allah agar kembali ke ajaran yang benar. Akan tetapi, mempelajari kalimat tauhid dibutuhkan oleh setiap orang. Karena berhadapan di mukanya ada setan yang selalu menyesatkan manusia, yang selalu mengarahkan manusia ke jalan yang jauh dari Allah Taala. Lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi yang taat pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menjauhi kesyirikan. Lihat bagaimana beliau mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam firman-Nya. Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhilah diriku dan juga keturunanku dari berbuat kesyirikan. Dari sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaslah bagi kita bahwa banyaknya orang-orang yang tergelincir menyimpang dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan untuk berbuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pentingnya kita untuk mempelajari kalimat tauhid dan apa yang berkaitan dengan kalimat ini serta lawan dari kalimat ini agar agama kita selamat, agar agama kita benar sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تتكون من شقين: الأول النفي، والثاني الإثبات. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله، كل ما عبد من دون الله عز وجل فعبادته كانت بالباطل. والمستحق للعبادة والعبادة الحقة إنما هي لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: له دعوة الحق، يعني هو الذي يدعى بالحق، وأما ما يدعى من دونه فإن دعوته بالباطل وليس بعد الحق إلا الضلال. كلمة توحيد ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua bagian, ada nafi dan ada isbat. Nafi artinya menafikan peribadatan atas selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isbat artinya menetapkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah mana bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lahu da'watul haq, artinya hanya kepadanya lah doa yang dipanjatkan yang hak. Adapun berdoa kepada selainnya adalah doa yang batil dan dilarang di dalam agama kita. La ilaha illallah laysa ma'naha la khaliqa wa la raziqa illallah, laysa ma'naha لا قادر على الاختراع إلا الله، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر لشؤون العباد إلا الله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة إله معناها المعبود، كما قال جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. فكلمة إله معناها معبود، فلا إله أي لا معبود إلا الله، أي لا يستحق العبادة illallah tabaraka wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah tidak bisa diartikan la khaliqa wa la raziqa illallah, artinya tidak bisa diartikan bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mengatur selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang bahwasanya yang menciptakan hanyalah Allah, yang memberikan rezeki hanyalah Allah, yang mengatur segalanya hanyalah Allah. Namun ketika kita melihat kepada kalimat ilah, artinya adalah ma'bud, yaitu sesuatu yang diibadati. Maka ketika kita mengatakan sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya Allah lah ilah yang ada di langit dan ilah yang ada di bumi, artinya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bermakna sesuatu yang diibadati, yaitu hanya Allah yang diibadati oleh yang ada di langit, dan hanya Allah lah yang diibadati oleh yang ada di bumi. Maka makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadati selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana al-musyrikun ya'lamuna anna Allah huwa alladhi khalaqahum wa huwa alladhi razaqahum wa yuqirruna bidhalik. Idza su'ilu man khalaqakum فإنهم يقرون بأن الخالق هو الله. من يدبر شؤونكم؟ الذي يدبر شؤوننا هو الله عز وجل. ما الذي يحييكم ويميتكم؟ يقرون بأن المحيي والمميت هو الله تبارك وتعالى. ولو كان معنى لا إله إلا الله، لو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، لم يعترض المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما علموا أن لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، أن لا إله إلا الله معناها أن نترك عبادة غير الله، لما علموا ذلك حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنكروا واستكبروا وقاتلوا، وكانت الغلبة عليهم لا لهم. فلا إله إلا الله ليس معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، ولكن معناها أن الله هو المعبود. ولهذا يقول الله عز وجل في وصف حال الكفار الذين أعرضوا عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام لعلمهم بمعنى لا إله إلا الله حينما دعاهم إليها، قالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن علموا أن لا إله إلا الله معناها أن نترك عبادة اللات، أن نترك عبادة العزة، أن نترك عبادة مناة، أن نترك عبادة الأصنام ونفرد الله جل وعلا بالعبادة. علموا أن معنى هذه الكلمة هو هذا الأمر، فلم يرضوا، لم يرضوا بترك الأصنام وعبادتها، فحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام واستكبروا عن دعوته والاستجابة له. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذا قال لهم رسولنا قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون، لا يرضون بهذه الكلمة ولا الإقرار بها ولا الإيمان بها، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يريدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعاهم إلا للهدى والخير. فكفار قريش يعلمون معنى هذه الكلمة، لكن مع الأسف تجد من بعض المسلمين من يجهل معنى هذه الكلمة، فيقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله. فتبا لقوم أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بكلمة التوحيد. Orang-orang musyrikin, mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Hanya Allah lah yang memberi mereka rezeki. Hanya Allah lah yang mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi mereka masih menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan ini selain Allah, maka sudah pasti orang-orang musyrikin tidak akan menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Nabi dakwah kepada mereka, mendakwahi mereka dengan kalimat la ilaha illallah, mereka faham bahwa makna daripada la ilaha illallah tersebut adalah menafikan pengibadatan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan yang selama ini mereka ibadati. Berarti ketika mengatakan la ilaha illallah, mereka harus hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata dan membuang semua peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita melihat, walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan mereka, bahwasanya Allah memberi mereka rezeki, tapi sikap mereka terus menentang dakwah Nabi. Bahkan mereka menampakkan kesombongan mereka, mereka menampakkan keingkaran mereka dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan, agar mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa makna la ilaha illallah adalah menafikan segala peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya menguntungkan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itu, maka ketika Nabi mendakwahi mereka kepada kalimat tauhid, maka mereka berpaling untuk kerumbungan mereka. Sangat kita sayangkan. Di sisi lain, pada saat ini masih banyak kaum muslimin yang bodoh dan tidak mengerti tentang makna kalimat La ilaha illallah. Walaupun mereka berulang kali mengatakan, mengucapkan La ilaha illallah, tapi mereka masih berdoa kepada selain Allah. Walaupun setiap hari mereka mengucapkan La ilaha illallah, tapi mereka masih menyembelih kepada selain Allah, memperuntukkan sembelihan mereka untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu penyimpangan yang sangat besar, penyimpangan yang sangat jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia memahami kalimat La ilaha illallah, bahwasanya tidak boleh kita memperuntukkan bentuk apapun dari ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah, dan hanya ibadah itu hanya kita untukkan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu dia tidak akan melakukan itu. Akan tapi karena kebodohan dan ketidakfahaman tentang makna daripada La ilaha illallah masih terlihat, kendatipun kalimat ini selalu mereka ucapkan, senantiasa mereka bacakan, membasahi lidah mereka, namun kesyirikan tetap mereka lakukan. Fala ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin la yastahiqul ibadah illallah azza wa jalla. Allah jalla wa ala huwa almustahiqul ibadah, هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو المدبر لشؤوننا وهو الذي يميتنا وهو الذي أحيانا بيده أمورنا. الخير بيديه تبارك وتعالى، لا يجلب لنا الخير إلا الله، ولا يدفع عنا الضر إلا الله تبارك وتعالى. فهو الذي يجب أن نعبده، هو الذي يجب أن نحبه، هو الذي يجب أن نجله، هو الذي يجب أن نخافه، هو الذي يجب أن ندعوه، هو الذي يجب أن نعبده وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة لا إله إلا الله بمعنى bahwasanya tiada yang patut disembah, tiada yang patut diibadati selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Karena Allah lah yang telah memberi rezeki kepada kita. Karena Allah lah yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan kebaikan kepada kita. Maka hanya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak mengibadati yang lainnya. Allahu jalla wa ala له مقاليد السماوات والأرض، القوي القادر. إذا كان الله جل وعلا هو الذي بيده أمرك، وهو الذي يلتجأ إليه عند الشدائد، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الضر فإنه لا يستطيع أن يكشفه عنك، ولا يستطيع أن يحوله عنك من جهة إلى جهة إلا الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوك بشيء ما استطاعوا أن ينفعوك إلا بما كتبه الله لك وقدره عليك وقضاه لك جل وعلا. ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ما يحصل لك من الضر إنما هو بتقدير الله، وما يأتيك من الخير فإنما هو من عند الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فإنه هو الواجب أن يعبد، وهو الواجب أن يذل له وأن يسجد. Allah lah yang memiliki segalanya. Allah lah yang mengatur semuanya. Hidup dan mati seorang hamba ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba, Allah lah yang menentukannya. Makanya hanya Allah sepantasnya yang patut kita ibadati. Peribadatan yang hak hanya kita untukkan kepada Allah semata. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, jalankanlah peribadatan ketaatan kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu." Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, jika sesungguhnya umat ini bila mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan kamu peroleh kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan ketahuilah, jika seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan suatu kemudaratan kepadamu, maka kemudaratan itu tidak akan menyentuhmu kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Sesungguhnya pena telah diangkat dan buku pun telah ditutup. Maka jika semuanya berada di tangan Allah, jika semuanya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, sepantasnya bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak dan wajib tempat kita beribadah, tempat kita meminta pertolongan, tempat kita berharap agar sempitan yang selama ini menghimpit kita dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang semuanya berada di dalam genggamannya. Husain walidu Imran ibn Husain ahad as-sahabah radiyallahu anhu arda jaa ila an-nabi alayhi as-salatu was-salam wa kana mushrikan faqal lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ya Husain kam ilahan ta'bud faqal sab'a ستة في الأرض وواحد في السماء ما أجهل الإنسان وما أضله إذا ابتعد عن الشرع ستة في الأرض يعبدهم من دون الله عز وجل ويعبد الله عز وجل ولا تنفعه هذه العبادة إن لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة فقال يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من تجعل لرغبك ورهبك إذا أردت حاجة ملحة تسأل من إذا كنت تخاف من شيء تتضرع إلى من وترجو من فقال الذي في السماء فهم يؤمنون بأن الذي بيده الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى لكن زين لهم الشيطان أعمالهم فعبدوا أحجارا عبدوا أشجارا عبدوا قبورا لا تنفع ولا تضر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه صحابي جليل كان مشركا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمه فخاف وهرب حتى ركب البحر وإذا بهم وهم في البحر تموج بهم الأمواج وتتلاطم ويخاف الناس أن يغرقوا فقال أصحاب السفينة لمن في السفينة قالوا ليس لكم إلا أن تتضرعوا إلى الله سبحان الله إذا كانوا في حال شدة يتضرعون إلى الله ويرجونه وإذا نجاهم لا يشكرون وإنما يكفرون بالله ويشركون به فقال أصحاب السفينة لمن في السفينة ليس لكم إلا أن تسألوا الله وأن تتضرعوا إليه حتى ينجيكم مما أنتم فيه فقال عكرمة ولا ينجيني إلا الله قالوا نعم لا ينجيك مما أنت فيه إلا الله فقال لئن كان لا ينجيني في البحر إلا هو لا أعبد في البر سواه لئن أرجعني ربي سالما أو لئن نجاني الله لأقدمن على رسول الله ولا أضعن يدي بيده فأسلم. فأنجاه الله ورجع وأسلم وآمن، تبين له إذا كان لا ينجيه في الشدائد إلا ربنا تبارك وتعالى فهو الذي يجب أن يعبد في الرخاء. حسين seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia datang ke kota Mekah. Ketika dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia masih berbuat kesyirikan, masih di dalam golongan orang-orang musyrik, Nabi bertanya kepada Husain, ada berapa yang kamu sembah? Husain menjawab, ada 6 di bumi, 1 di langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, kepada yang mana kamu meminta ketika kamu ditimpa musibah? Dan kepada yang mana kamu memohon ketika kamu didera oleh kesedihan, didera oleh petaka? Lalu Husain menjawab, saya meminta kepada yang ada di langit. Coba lihat bagaimana kebodohan yang ada pada seorang yang berbuat syirik. Kenapa dia mengibadati sesuatu yang tidak bisa memberi kelapangan dalam hidupnya? Kenapa dia masih mengibadati sesuatu yang tidak mampu untuk mengangkat kesulitan dari dirinya? Padahal dia sadar ketika kesulitan tersebut datang, ketika petaka itu menimpa dirinya, yang dapat dilepaskan dirinya dari kesempitan dan petaka itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Maka seharusnya dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mengangkat kesulitan itu, yang mampu menyelamatkan dirinya dari himpitan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang patut dan pantas serta wajib dia ibadati. Begitu juga yang terjadi dengan Ikrimah, anak Abi Jahal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Ketika itu dia terluka, dia ketakutan, sehingga dia pergi dan naik ke atas sebuah kapal untuk mengarungi lautan. Sesampainya di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi diterpa oleh angin dan badai. Lalu mereka kata, lalu mereka merasa suatu kesulitan yang mereka alami. Dan dalam kondisi seperti ini, kebanyakan dari mereka mengisyaratkan agar mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka dari mara bahaya tersebut. Lalu Ikrimah bertanya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala? Maka mereka menjawab, iya, hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Lalu Ikrimah mengatakan, kalau seandainya hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita di lautan ini, maka hanya Allah jugalah yang patut kita ibadati ketika kita berada di daratan. Lalu Ikrimah berjanji, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya, maka dia akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka selamat dari amukan ombak dan angin di tengah laut tersebut. Lalu Ikrimah menepi ke daratan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyatakan dirinya masuk Islam dan mengakui hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib untuk diibadati. Yadhribu Allah 'azza wa jalla mathalan fil Qur'an wa ya'muru an-nas bi an yastami'u li hadha al-mathal. فيقول الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو هذا المثال وفي أي شيء يتحدث وبأي شيء يتعلق؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل ما يعبد من دون الله عز وجل منذ أن بدأ الشرك إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، بل ومن غاية ضعفهم أيضا لو أن الذباب سقط على طعام ثم طار ما استطاعت الآلهة أن تخلص الطعام من رجل الذبابة، في غاية الضعف. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعفت يا أيها الإله الذي عبد من دون الله، وضعفت هذه الحشرة وهي الذبابة. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله هو القوي، الله هو العزيز، الله هو القادر على كل شيء جل وعلا، له مقاليد السماوات والأرض، بيده الأمر كله. ثم يعبد أحد دون الله عز وجل؟ والله إن هذا لمن ضعف العقل ومن ضلال الفكر ومن السفاهة والجهالة. Allah telah memberikan suatu perumpamaan di dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan kepada kita untuk memperhatikan perumpamaan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru sekalian manusia, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perumpamaan lalu Allah perintahkan, maka perhatikanlah perumpamaan ini, di mana sesungguhnya yang kalian ibadati dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak mampu walau hanya untuk menciptakan seekor lalat. Kalaupun mereka berkumpul untuk melakukan itu, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan hanya seekor lalat saja. Bahkan lebih daripada itu, ketika seekor lalat hinggap di makanan mereka, mereka tidak mampu untuk mencegahnya. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya mereka. Betapa lemahnya sesuatu yang kita ibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya Allah lah yang maha kuat lagi maha perkasa. Hanya Allah lah yang mampu melakukan segalanya. Maka kenapa kita masih mengibadati sesuatu yang lemah? Maka kenapa kita masih mengibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah kaum muslimin, kebodohan, kenistaan, sesuatu yang tidak masuk di akal. Kenapa kita masih mengagungkan, kenapa kita masih mengibadati sesuatu yang lemah, yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaannya. Sesuatu yang lemah dari apa yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelemahan yang ada pada sesuatu yang diibadati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya Allah yang mampu melakukan itu segalanya. Hanya Allah lah yang maha kuat. Hanya Allah lah yang maha perkasa. Allah Jalla wa'ala huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Fala ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wadhalika lima lahu min al-asma'il husna was-sifatil 'ula. اتصف الله جل وعلا بصفات الجلال والجمال، اتصف الله جل وعلا بالصفات على أكمل وجه، لا نقص في صفاته بوجه من الوجوه، ولذلك كان هو المستحق للعبادة. كل أحد دون الله عز وجل فهو ناقص، كل أحد دون الله عز وجل فهو ضعيف، لكن الله جل وعلا هو القوي، هو الكامل، الكامل في ملكه، الكامل في جماله وجلاله، الكامل في أسمائه وصفاته. يقول الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكون شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله جل وعلا هو الكامل في كل شيء، في ملكه وقوته وجبروته وجلاله وكبريائه، وكل أحد دون الله عز وجل فهو ناقص، فكيف ترغب يا عبد الله بالناقص دون الكامل؟ كيف تعبد غير الله جل وعلا؟ تعبد مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه شيء، وتذر الله جل وعلا المالك لكل شيء، المتصف بكل صفة على وجه الكمال، المتصف بصفات الجمال والجمال على أكمل وجه وأحسن. Hanya Allah lah yang hak untuk diibadati, di mana Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan. Berbeda dengan Allah yang maha sempurna. Berbeda dengan Allah yang maha kaya, yang maha mengatur segalanya. Maka hanya Allah yang patut untuk diibadati. Adapun yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan kekurangan. Sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam firman-Nya ketika Allah mencela orang-orang yang mengibadati selain daripada Allah. Allah berfirman yang artinya, lihatlah yang kamu ibadati tersebut. Sesungguhnya mereka tidak mampu mendengar doa kalian. Lihatlah berhala-berhala yang kalian sembah. Mereka tidak bisa untuk mendengarkan doa kalian. Dan kalaupun seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mereka tak akan mampu untuk mengabulkannya. Yang mampu melakukan itu semua hanyalah Allah. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Adapun yang lainnya memiliki kekurangan dan penuh dengan kekurangan. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang memiliki kesempurnaan. Maka hanya Allah tempat kita beribadah. Tempat kita meminta. Janganlah kita meminta kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa. Yang tidak mampu untuk mengabulkan doa kita. Yang penuh dengan kekurangan. Tapi hanya Allah yang maha sempurna. Hanya Allah yang memiliki segalanya. Maka hanya kepada Allah tempat kita beribadah. Yaqulullahu jalla wa'ala mubayyinan haqqiyatahu fil ibadah lima lahu min hadhihi al-asma' wa lima lahu min as-sifat. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahada. Huwa ar-rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ينزه الله جل وعلا عن الشرك وهو المتصف بهذه الصفات التي قد بلغت في الحسن غايتها. فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة لما له من هذه الأسماء والصفات. الله جل وعلا هو القادر وقد بلغت قدرته الغاية. الله جل وعلا هو الكامل في كل صفاته. الله جل وعلا هو الرحمن هو الرحيم الرحيم بخلقه. الله جل وعلا هو الكريم. الله جل وعلا هو الغفور. اتصف الله جل وعلا بهذه الصفات على أكمل وجه، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadati. Karena Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Sifat-sifat yang mulia ini, sifat-sifat yang sempurna ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Sehingga hanya Allah lah yang berhak kita ibadati. صفة الرحمة من صفات الله عز وجل، وهو رحيم بخلقه، بالخلق عامة. يذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه الصفة مما يوجب للعبد أن يكون خاضعا ذليلا لله عز وجل، عابدا له تبارك وتعالى. رحيم بك في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان الله جل وعلا هو الرحيم بك، فلما تسأل غيره؟ لما تلتجئ إلى غيره؟ إن كنت في مرض فالله جل وعلا أرحم بك ممن سواه، إن كنت في ضائقة فالله عز وجل أرحم بك ممن سواه، إن كنت في مصيبة فالله عز وجل أرحم بك ممن سواه، إن كنت في الآخرة فالله عز وجل أرحم بك ممن سواه. فإذا كان كذلك فلما تسأل ولما تعبد ولما تلتجئ إلى غير الله عز وجل؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فسبينا سبيا، وكان في السبي امرأة قد فقدت صبيها، كلما وجدت صبيا ضمته إلى صدرها، فلما وجدت صبيها ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. الأم مشفقة وهي في حالة توجب لها كمال الشفقة، لأنها في حرب لا تدري هل مات ابنها أو لم يمت، فلما وجدته ضمته إلى صدرها من شدة شوقها وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم هذه المرأة أكانت ملقية ولدها في النار وهي تقدر على ألا تلقيه؟ قالوا: لا يا رسول الله، هل يمكن لهذه المرأة أن تأخذ هذا الطفل من غير أي دافع أو من غير أي إلزام، تأخذ هذا الطفل وتلقيه في النار، هل يتصور هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من المرأة بصبيها. الله عز وجل أرحم بعباده من المرأة بصبيها. الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. يقول سفيان الثوري: لو خيرت يوم القيامة، لو خيرت يوم القيامة أن يحاسبني ربي أو أن يحاسبني والدي، لو خيرنا نحن من نختار؟ لو خيرت يوم القيامة أن يحاسبني ربي أو يحاسبني والدي، أمي وأبي، لو قيل لك يحاسبك أمك وأبوك، هل ترضى بهذا أو لا ترضى؟ نعم ترضى، لأنك تعرف أن الوالد شفوق رحيم على ابنه. لكن سفيان يقول: لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني ربي وأن يحاسبني والدي لاخترت حساب ربي على حساب والدي، لأنه أرحم بي منهما. فإذا كان كذلك فالله هو الذي يعبد وهو الذي يرجى وهو الذي يدعى، لأنه هو الرحيم بك. Lihat salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Allah Maha menyayangi, di mana Allah Subhanahu wa taala penuh kasih sayang kepada makhluknya secara umum. Lihatlah ketika kita sakit, Allah lah yang paling menyayangi kita. Lihatlah ketika kita mendapatkan suatu kesempitan, Allah lah yang paling menyayangi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu bagian dari sifat ini, dari apa-apa yang wajib ditunaikan oleh orang hamba. Dalam sebuah peperangan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau mendapatkan, lalu di antara kerumunan manusia Nabi melihat seorang wanita yang kehilangan anaknya. Lalu dia mencari-cari kesana kemari, penuh dengan kegalauan ketika dia tidak mendapat anaknya. Di tengah kesibukan dan kerumunan orang yang banyak seperti ini, akhirnya dia menemukan anaknya. Lalu dia dekat anak tersebut, dia sandarkan ke dadanya, dia peluk dengan penuh kasih sayang, bahkan dia mau menyusuinya. Ketika melihat hal itu, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah wanita ini tanpa alasan apapun, tanpa karena paksaan dari pihak manapun, mungkinkah dia akan membuang anaknya ke kobaran api? Para sahabat bertanya, tentu tidak. Karena mereka menyaksikan betapa ibu ini kepada anak tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sayangnya Allah kepada hambanya jauh melebihi sayangnya wanita ini kepada anaknya. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah SWT sangat menyayangi hambanya, hanya Allah yang akan menyelamatkan kita dari mara bahaya, hanya Allah SWT yang akan melindungi kita dari petaka, karena Allah Maha Penyayang. Tapi kenapa kita masih beribadah kepada selain Allah SWT? Kenapa kita masih mengharapkan kasih selain Allah SWT? Padahal Allah sangat mengasihi hambanya. Makanya ketika Sufyan Tsauri mengatakan, jika pada hari kiamat dihadapkan kepada kita dua pilihan, apakah kita akan dihisab oleh Allah atau kita mau dihisab oleh kedua orang tua? Kalau kita lihat kedua orang tua pasti sayang kepada kita sebagai anaknya, begitu cinta dan kasih mereka yang tidak terhingga kepada anaknya. Jika seandainya Allah berikan pilihan kepada kita, mau Allah yang menghisab atau kedua orang tua kita yang menghisab kita, yang menghitung kita? Walaupun kecenderungan kita yakin bahwasanya orang tua kita sayang kepada kita, tidak mungkin kedua orang tua kita akan mencelakakan kita. Pasti orang tua kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan, karena kita adalah anaknya, karena kita adalah darah daging mereka. Akan tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, jika dua pilihan ini dihadapkan kepadaku, maka niscaya akan aku milih bahwasanya aku percayakan yang menghisabku adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena aku yakin bahwasanya kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang kedua orang tua kita. Maha suci Allah. Bagaimana Allah kasihnya kepada hambanya. Begitu besarnya kasih dan cinta Allah kepada kita hambanya. Tapi kenapa kita masih mengharap kasih selain Allah? Kenapa kita masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang maha sempurna dan kasih sayang Allah juga sempurna. Maka kenapa kita masih mengharap kasih sayang selain daripada Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, la yastahiqu an yu'bada illa huwa jalla wa ala. Man qalaha وعلم معناها وعمل بما دلت عليه فإن له البشرى في الدنيا والآخرة حاز خيرا بالدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سيخلص يوم القيامة رجلا على رؤوس الخلائق فيقول الله جل فتنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيقول الله عز وجل أو فيعرفه الله عز وجل بها فيقر بها فيقول هل لك حسنة فيقول لا يا ربي. يبهث الرجل ماذا يصنع أمام هذه السجلات 99 سجل كل سجل منها مد البصر قد ملئت بالذنوب والخطايا. يبهث فيقول الله جل وعلا هل لك حسنة فيقول لا يا ربي. وكأنه يقول في نفسه: وماذا تصنع حسناتي أمام هذه الجبال؟ فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك حسنة، وإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة كتب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فترجح هذه الكلمة بالسجلات، فيكون من أهل الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة، وأنها تكفر الذنوب والخطايا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو جئتني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، جئتني وقد حققت لا إله إلا الله لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. لو جئتني بملء الأرض خطايا لكنك لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بملئها مغفرة. فإذا هذه الكلمة كلمة عظيمة، تكفر الذنوب، تدخل الجنة، تسعد القلب، تفرحه، تنجي من الشدائد والمصائب، تفرج الهموم والغموم. ما من مصيبة يذكر فيها لا إله إلا الله بحسب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد فرجت همه، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من الهم أن تقول: الله الله ربي ولا أشرك به شيئا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث الهم أن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. فكلمة لا إله إلا الله سبب في تفريج الهموم والمصائب، حتى عرفها المشركون، فكانوا يدعون الله جل وعلا مخلصين في حال شدتهم وكربهم. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، وثوابها عظيم في الدنيا والآخرة، فالزمها واعمل بها، ولتكن على بال منك دائما وأبدا، تسعد في دنياك وفي أخراك. Orang yang memahami la ilaha illallah dan mengetahui betapa pentingnya la ilaha illallah, di mana dia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi lawannya yaitu kesyirikan, maka kalimat la ilaha illallah ini akan dapat menghapus dosa dan kesalahannya, akan dapat memasukkan dia ke dalam surga. Kalimat la ilaha illallah juga akan memberikan ketenangan hidup dan kebahagiaan bagi orang yang mengucapkannya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dibentangkan di hadapannya ada 99 tumpukan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Satu gundukan dosa saja itu sejauh mata memandang. Lalu Allah tanyakan kepada orang tersebut, adakah kamu memiliki satu kebaikan saja? Setelah dia diam sejenak, dia menjawab bahwasanya dia tidak memiliki satu kebaikan pun. Yang ada di hadapannya hanyalah 99 tumpukan gunung kesalahan dan dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuknya secarik kartu yang bertuliskan la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan la ilaha illallah tersebut, yaitu kesyirikan. Lalu tumpukan kesalahan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu sisi dari sebuah timbangan, dan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu diletakkan di sisi yang lainnya dari timbangan itu. Maka kalimat la ilaha illallah berada di tempat yang berat, mengalahkan kesalahan, tumpukan kesalahan dan yang pernah dia lakukan. Lihat betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang menjalankannya, ketika seseorang mengetahuinya, ketika seseorang menjauhi sesuatu yang berlawanan dari la ilaha illallah tersebut, yaitu kesyirikan. Makanya Allah berfirman di dalam sebuah hadis kudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, jika engkau datang menghadapku dengan membawa seberat bumi dosa dan kesalahan, di mana engkau tidak melakukan satu perbuatan syirik pun, maka akan aku berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seberat ampunan. Maka kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan menjauhi kesyirikan adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan, dapat memasukkan kita ke dalam surga, akan memberikan ketenangan dan kedamaian serta ketenteraman hati kita, akan mengangkat kesulitan dari jiwa dan hati kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika kita mendapat kesulitan, ketika kita dihimpit sesuatu yang sangat menyesakkan dada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali munajat dan doa tersebut dengan mengulangi dan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ayuhal ikhwah, inna li la ilaha illallah syurut, fala yakfi أن تقول هذه الكلمة بلسانك، بل لا بد وأن تعتقد معناها وأن تعمل بما دلت عليه، فهي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان حتى يفتح بهذا المفتاح. وكذلك لا إله إلا الله، للا إله إلا الله شروط، إذا جئت بهذه الشروط فإنك تسعد وتنال ثواب هذه الكلمة، لكن إذا لم تأتي بهذه الشروط وخالفتها وناقضتها فإنك إما أن تكون ممن كفر أو أن ضعف، أو أن تكون ممن ضعف ثوابه بهذه الكلمة. فليس كل من قال لا إله إلا الله هم على درجة واحدة، منهم من يناقضها في أصلها فيكفر، ومنهم من يأتي بشيء يضعفها. ولهذا ليس كل أحد قال لا إله إلا الله ينال كمال الثواب. فإذا لا إله إلا الله لها شروط، فإذا جئت بهذه الشروط فإنك تسعد. شروطها سبعة، وهي علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، قبول، والانقياد لها. علم، لا بد وأن تكون عالما بمعناها، من نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن تكون موقنا فلا تشك أن الله هو المستحق للعبادة. اليقين ضده الشك، فلا تشك أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا يكون في قلبك شك أن عبادة ما دون الله جل وعلا باطلة، وأن تكون صادقا غير مكذب لما دلت عليه هذه الكلمة، كحال المنافقين. المنافقون شهدوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم كذبوا في هذه الشهادة، كذبوا بها، قالوها بألسنتهم وكذبوها بقلوبهم، فكانوا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأن تكون مخلصا، تقول هذه الكلمة لا لأجل الدنيا، لا لأجل أن تدفع القتل عن نفسك، وإنما تقولها مخلصا معتقدا أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وأن تكون صادقا، وأن تكون محبا لهذه الكلمة، تحب هذه الكلمة، وتحب ما دلت عليه من إفراد الله عز وجل بالعبادة، تحب التوحيد وتحب أهل التوحيد، وأن تكون قابلا لهذه الكلمة، والقبول هو التسليم في الباطن، تعرف أنه لا إله إلا الله وتقر بذلك وتلتزم وتسلم، وأن تنقاد أي تعمل بجوارحك بمقتضى هذه الكلمة، فلا تسجد إلا لله، ولا تعبد إلا الله، ولا تتضرع إلا إلى الله عز وجل، ولا تذبح ولا تنذر إلا لله تبارك وتعالى. إذا حققت هذه الأمور، إذا كفرت بما يعبد من دون الله وجئت بهذه الشروط، فقد كملت كلمة التوحيد وكنت من أهلها. أما إذا أخللت بشيء منها فأنت بحسب ما أخللت. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya di bibir saja. Kalimat la ilaha illallah diibaratkan bagaikan kunci surga, di mana setiap kunci memiliki gigi-gigi. Dengan gigi inilah kita mampu membuka pintu tersebut. Gigi daripada kunci surga, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah syarat-syarat dari kalimat itu sendiri. Di mana syarat kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama berilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat jujur atau benar, yang kelima mencintai, yang keenam menerima dengan lapang dada, dan yang ketujuh patuh dan tunduk dengan ketentuan yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Maka seseorang yang kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak menjalankan syarat-syarat daripada la ilaha illallah ini, maka tergantung pada 2 kemungkinan. Jika yang dia tinggalkan ini berkaitan dengan dasar kalimat la ilaha illallah tersebut, tidak menutup kemungkinan dia akan terjerumus kepada kekafiran. Akan tetapi jika dia meninggalkan salah satu daripada syarat-syarat kalimat tauhid ini, maka di sanalah dia akan melenceng dari apa yang Allah SWT syaratkan. Maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, mestilah dia berilmu terlebih dahulu dengan makna kalimat tersebut. Mestilah dia berilmu dengan apa-apa yang terkandung di dalam kalimat ini. Di mana dia hanya mengibar ibadah kepada Allah SWT, di mana dia juga harus menjauhi sembahan selain daripada Allah SWT. Kemudian hal itu dia barengi dengan keyakinan yang mendalam dari lubuk hati, di mana dia harus betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan, bukan dengan separuh hati, bukan dengan keterpaksaan. Kemudian di samping itu, dia juga harus jujur di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak seperti orang-orang munafikin, di mana mereka mengucapkan di bibir mereka la ilaha illallah, tapi mereka menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Sehingga Allah mencap orang-orang munafikin ini, mereka dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kerak api neraka. Lalu mereka pun harus ikhlas, betul-betul berangkat dari lubuk hati mereka yang dalam, bukan untuk kemaslahatan dunia, bukan sesuatu yang diharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga harus mencintai kalimat tauhid. Mereka juga harus mencintai tauhid, loyal terhadap tauhid, loyalitas kepada orang-orang yang bertauhid dan tidak memusuhi mereka. Mereka cinta kepada orang-orang yang bertauhid dan cinta dan bangga dengan tauhid itu sendiri. Lalu mereka harus menerimanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dari kalimat tersebut. Dan dia realisasikan dengan ketundukan dan kepatuhan dari amalan-amalan yang dilakukan sebagai bukti relevansi daripada kalimat yang dia ucapkan ini. Dengan mewujudkan 7 ini, maka sempurnalah kalimat tauhid seseorang. Jika dia meninggalkan syarat-syarat ini atau salah satu darinya, maka sejauh apa yang dia tinggalkan, sejauh itu jugalah pelencengan dia dari kalimat tauhid itu sendiri. Ayuhal ikhwatul akarim, هذه الكلمة الحديث عنها حديث شيق للنفس، وهو متشعب ولا تكفي فيه محاضرة أو محاضرتان، لكن لعل في هذه الكلمة ما ينبه إلى ما وراءها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة، من المحققين لها، العاملين بها، المتوفون عليها، المحشورون في زمرة إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أترك الحديث لفضيلة الشيخ صالح، فهو أولى مني بالكلام، ولكن تقدمت كتقدم الطالب بين يدي الشيخ، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده ويتقبل من الجميع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Para saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sebetulnya membicarakan kalimat tauhid adalah pembicaraan yang sangat panjang, tidak cukup dengan sekali dua kali pertemuan. Namun pembicaraan tentang kalimat tauhid atau pembahasan tentang kalimat tauhid ini memiliki cabang-cabang yang sangat banyak sekali. Akan tetapi apa yang telah kita paparkan, apa yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pembuka bagi kita, penerang hati kita untuk mendengarkan keterangan selanjutnya tentang kalimat yang mulia ini. Syekh berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertauhid dan mewafatkan kita dengan kalimat tauhid ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama imam daripada kalimat tauhid ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, beliau serahkan pembahasan kepada Syekh Saleh, dan beliau lebih pantas untuk menerangkan kalimat ini karena beliau lebih faham dan lebih berilmu dari Syekh sendiri. Ibaratnya kata Syekh, saya lebih dahulu berbicara dari Syekh Saleh, akan tetapi Syekh Saleh yang lebih pantas untuk menerangkan ini di hadapan kita. Yang saya lakukan tak ubahnya bagaikan seorang murid yang lebih dahulu daripada gurunya sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada Syekh Saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua.